الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Pada kesempatan yang lalu kita telah membacakan ciri yang kedua daripada sifat ahli sunnati wal jamaah. Apa itu ya ikhwah? Naam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-ittiba, meninggalkan kebid'ahan dan perkara-perkara yang baru, tidak ghulu kepada Rasulullah alaihi salat wassalam. Cukup Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan kepada dua sifat yang bersih dari melampaui batas, jauh daripada sifat ghulu dan sama sekali tidak membahayakan aqidah seorang muslim. Apa itu dua sifat tersebut? Wa rasul. Beliau hamba Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau adalah seorang. Ini dua sifat yang diridhai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal beliau merupakan manusia terbaik secara mutlak. Ana sayyidu waladi bani Adam wa la fakhar. Aku adalah pemimpinnya anak Adam dan aku tidak sombong. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ridha orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam memuja atau memuji. Terlebih lagi sampai kepada derajat apa? Uluhiyah. Maka ini bagian daripada kesyirikan. Tidak bertawassul dengan kedudukannya, kehormatannya. Tidak bersumpah dengan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau merupakan makhluk manusia. Akan tetapi rul Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya dari kalangan para anbiya, para rasul, mereka diberikan beberapa kekhususan. Siapa yang bisa menyebutkan kekhususan Nabi? Yang pertama apa? Diberikan apa? Diberikan wahyu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah bahwasanya aku adalah manusia persis sama seperti kalian. Bedanya aku diberikan wahyu. Yang itu merupakan petunjuk bagi kaumnya, petunjuk bagi umatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Abu Bakar. Tidak mewariskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta. Nahnu ma'syaral anbiya la nurits. Kami para nabi itu tidak mewariskan harta karena yang mereka tinggalkan sedekah. Yang mereka tinggalkan setelah wafat sedekah bagi kaum mukminin. Kemudian yang ketiga apa? Dikubur di tempat mereka meninggal. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi tersebut wafat, ya di situ mereka dikubur. Naam. Lam yudfan nabiyyun illa haythu yam, tidak dikubur Nabi kecuali dia wafat. Kemudian yang terakhir, yang keempat kita sebutkan apa? Terjaga. Naam. Innallaha harrama al-ardha an ta'kula ajsad al-anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan tanah atau bumi dengan penghuninya, mulai lalat, binatang-binatang di dalam tanah, untuk memakan jasadnya para nabi. Berarti jasadnya mereka terlindungi, terjaga. Nah, naam tuh. Nah, kita memasuki pada sifat yang ketiga dari karakteristik ahli sunnati wal jamaah, kata beliau adalah al-iman, beriman. Nah, al-iman ikhwani afidhakumullah, secara bahasa itu diambil dari kata al-amn. Al-iman aslul amni. Iman itu asalnya adalah keamanan, aman. Nah, artinya apa? Huwal iqrar. Aslul aman. Iman itu diambil dari kata aman. Apa artinya aman? Huwal iqrar wat tasdiq wat tumanina. Ini artinya iman. Diambil dari kata aman. Apa itu al-iqrar? Membenarkan. Wattasyiq, mempercayai. Membenarkan dan dia percaya. Nah. Wattuma'nina. Ketiga lafaz ini memiliki arti yang kurang lebih sama. Nah. Dan arti secara bahasa ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Sharim Al-Maslul. As-Sharim Al-Maslul. Nah, apa artinya iman secara bahasa? Diambil dari kata apa? Aman. Definisinya apa? Membenarkan dan mempercayai dan tumanina. Ketiganya sama. Definisi ini disebutkan oleh siapa tadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Sharim Al-Maslul. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ومن معالم منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان di antara tanda-tanda manhaj ahli sunnati wal jamaah di dalam perkara iman, tadi sudah kita sebutkan definisi secara bahasa, definisi secara istilah syar'i nanti akan disebutkan sendiri oleh muallif, jadi enggak perlu kita ulangi. Nah, di antara tanda manhaj ahli sunnati wal jamaah di dalam perkara iman, i'tiqadun, keyakinan, aqidah, annallaha lahu haqqun wajibun alaihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak wajib atas mereka. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang wajib untuk kita berikan tersebut. Apa hak itu? Wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa ada sekutu kepadanya. Beribadah dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dicampuri dengan unsur kesyirikan. Hanya mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaannya, mengharapkan pahala, mengharapkan hari akhir, kenikmatan berupa surga. Nah, tidak mendambakan pujian, pujaan, dimuliakan manusia, kemudian disifati dengan julukan-julukan yang baik. Dia hanya menginginkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hak Allah beribadah kepadanya. Maka ini ikhwani hafizakumullah mengisyaratkan kita kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'ad ibn Jabal. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, mayoritas antum menghafalnya, dari sahabat Mu'ad ibn Jabal, beliau mengatakan kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Naam. Aku dahulu pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Naam. Ini menunjukkan bagaimana apa? Tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin gonceng apa rakyatnya. Nah, penguasa menggonceng bawahannya. Ini menunjukkan begitu tingginya tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan kepada kita pula dekatnya sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah, dan yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa para sahabat, sampai para ulama membuat satu kitab khusus menyebutkan siapa saja yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis-hadis yang ada. Nah, di antaranya Al-Fadl Ibn Abbas. Nah, kemudian Syarid Ibn Suwaid. Nah, dan sahabat ini Mu'ad. Nah, Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Kata Mu'ad, aku dahulu pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan nama himar tersebut, keledainya, punya nama bagi Nabi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditunaikan hamba-Nya umat manusia? Dan apa pula hak manusia yang wajib untuk yang akan ditunaikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Nah, karena Mu'ad tidak tahu, beliau mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Sesuai dengan ucapan mu'allif. Nah, hak Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, mereka menyembahnya dan tidak berbuat sekutu sedikit pun kepadanya. Mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Wa haqqallahu an la yu'man la yusyriku bihi syai'an. Dan hak manusia yang akan Allah Subhanahu wa taala tunaikan, mereka tidak akan disiksa. Mereka tidak akan diazab bagi yang tidak menyekutukan Allah. Bagi yang bertauhid diberikan balasan yang baik. Nah. Maka akidah ahli sunnati wal jamaah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki hak, yaitu beribadah senantiasa kepadanya. Nah, Nah, dan begitu pula kata Syekh Shalih Al-Fauzan, war rasul hak, nabi juga memiliki hak. Allah Subhanahu wa taala punya hak, nabi pun juga memiliki hak. Wa huwa ma'rifatu risalatihim, mengetahui bagaimana risalahnya, syariatnya, apa aturan-aturan beliau. Wa i'tiqadu nubuwwatihi alaihi salatu wassalam, dan meyakini, beriman dengan kenabiannya bahwasanya beliau adalah Rasulullah, bahkan ulul azmi minar rusul. Wa mahabbatuhu, dan mencintainya. Wa ittiba'uhu, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ihtida' bihadi, senantiasa mengikuti petunjuk beliau. Nah, menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik. Nah, maksud dari muallif di sini ikhwani afidhakumullah, Allah punya hak. Dan ini merupakan bagian daripada keimanan, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki hak. Shalatu wassalam pun juga hak. Maksudnya jangan kalian campur. Jangan kalian samakan antara hak Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Hak Rasulnya. Masing-masing punya hak, jangan disamakan. Nah, tafadhal. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan kepada kita ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim, dan ini terdapat di dalam qasidahnya, qasidah An-Nuniyah Al-Ma'rufah. Qasidah An-Nuniyah. Dan qasidah ini terdapat di dalam kitab Asy-Syafiyah Al-Kafiyah fi Intisari Qatil Najiyah. Nah, qasidah ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim terdapat dalam kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fil Intisar lil Firqati An-Najiyah, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pada halaman 288. Qasidah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Nah, Ibnul Qayyim mengatakan di dalam An-Nuniyah, lillahi haqqun laysa li 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Nah, yang tidak ada pada hamba-hambanya. Artinya hak ini bukan untuk manusia. Wa li 'abdihi haqqun huma haqqan. Bagi hamba pun ada hak, dan itu dua hak yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang tidak ada pada hambanya, dan umat manusia pun juga memiliki hak, dan itu merupakan dua hak yang berbeda, enggak sama. La taj'alil haqqaini haqqan wahida. Jangan kalian jadikan dua hak ini satu. Jangan kalian samakan. Dua hak ini menjadi satu. Min ghairi tamyizin wala furqani. Tanpa ada tamyiz, pemisah, enggak dipisah, ya. Dan tanpa ada furqan, pembeda. Jangan kalian gabungkan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasul tanpa adanya pembeda dan tanpa misah. Maka di qasidah ini, maka dari syair ini, maka dari puisi yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kepada kita, annal huquqa thalathatun, hak itu ada tiga. Di dalam pembahasan ini menunjukkan kepada kita, annal huquqa thalathatun, hak itu ada tiga. Yang pertama adalah hakun khasun lillah. Hak yang sifatnya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Enggak bisa diberikan kepada yang lain. Di Di antaranya apa? At-tasbih. Boleh kita bertasbih kepada makhluk? Boleh kita bertasbih kepada kuburan? Atau bolehkah kita bertasbih kepada Nabi yang sudah meninggal? Tasbih hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Naam. Begitu pula at-tahmid. Pujian, pujaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu pula at-takbir. Ini semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga sujud. Naam, ruku. Ini hak khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hakun khasun bir rasul. Hak untuk Nabi. Hakun khasun bir rasul. Hak khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu at-tawqir? Naam. Menghormati beliau. Dengan apa? Al-ittiba'. Senantiasa kita ikuti sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal-ihtida', menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Ini hak Rasul sallallahu alaihi wasallam khusus bagi beliau. Apa tadi? At-tawqir, menghormati dengan apa? Ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau dalam kehidupan kita. Wal, mengambilnya, menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya. Nah, kemudian yang ketiga, ikhwani hafizakumullah, adalah hakun mustarak. Hak bersama-sama. Kolektif. Hak apa? Bersama. Nah, bainallah wa bainar rusul, antara Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu pula dengan nabinya. Ini hak yang ketiga, hak bersama. Nah, artinya hak tersebut sama kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Apa itu? Hak mustarak ini. Apa pembahasan di poin yang ketiga? Al-iman. Kita beriman kepada Allah wa ta'ala, kita pun beriman kepada Rasulnya. Ini hak secara bersama, yaitu al-iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Nah, ketiga hak ini, ikhwani afidhakumullah, terdapat dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Menyebutkan hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak Rasul, dan hak bersama. Nah, dalam surat apa? Nah, yang bisa menjawab dapat hadiah. Yang bisa menjawab dapat hadiah. Bisa pilih kitab kecil atau Silver Queen. Silver Queen kalau ada di Microsoft. Kalau enggak ada ya enggak. Para hufadzul Quran. Satu ayat di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatih ayat 9. Al-Fatih ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, antum menyebutkan hak nomor ini. Kita sudah sebutkan berapa tadi? Tiga. Yang pertama apa? Hak Allah. Yang kedua Rasul. Yang ketiga bersama, mustarak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kan agamanya, makan dan bertasbih pagi dan petang. Litu'minu billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Ini hak nomor berapa? Nomor 3. Wa tu'azziruhu. Naam. Wa tuwaqiru. At-ta'zir, menguatkan agamanya. Dan at-tawqir, memuliakan dan menghormati. Ini hak siapa? Yang kedua, rasul. Nah. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Tasbih hak siapa? Nomor 1. Ini 3 hak yang terdapat dalam surat Fatih ayat 9. Nah. Fadhal. Nah. Kata beliau, khlat baina haqqillahi wa haqqir rasul. Maka jangan kau campur. Nah. Jangan dijadikan satu antara hak Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hak tersendiri dan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslim harus adil, jadi muslim harus hakim. Kata beliau, yu'ta kullun yu'ta haqquhu la'ik bihi, masing-masing diberikan hak yang sesuai dengannya. Nah. Tafadhal. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan kepada kita definisi al-iman menurut etimologi syariat atau menurut definisi syariat. Nah, yang disebutkan oleh ulama ahli sunnati wal jamaah, bukan ahli bid'ati wal ahwa. Kita membahas mengenai ciri-ciri sifat ahli sunnati wal jamaah, maka definisi mereka kita pakai. Nah, definisi ulama as-sunnah yang diambil daripada nususil Quran was sunnah, nususil wahyain. Apa arti daripada al-iman menurut istilah syar'i? Qaulun bil lisan, dengan 3 hal. Yang pertama adalah ucapan dengan lisan. Nah. Kemudian yang kedua, i'tiqadun bil qalb, meyakini dalam hati. Kemudian yang ketiga, wa amalun bil jawarih, mengamalkan dengan tubuh kita, anggota badannya. Yazidu bitta'ah, keimanan akan bertambah dengan ketaat, takwaan dan ibadah, iman terus akan terpupuk. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan, semakin banyak maka semakin berkurang. Nah, ini definisi keimanan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dari naam yang diambil daripada ketetapan ahli sunnati wal jamaah. Sebagian orang kalau ada yang mengatakan bahwasanya iman ucapan dan amalan saja, benar apa salah ini? Di sini disebutkan apa? Iman itu adalah ucapan lisan, keyakinan dalam hati, dan amal perbuatan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya iman qaulun wa amal, ucapan dan amal, benar apa salah? Benar apa salah? Mas Salman? Salah? Fawaz? Salah? Bu Fawaz? Biasa beda sendiri ya Bu Fawaz. Jawabannya apa? Benar. Jawabannya benar. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Al-Qayyim beliau mengatakan, hakikatul iman murakkabatun min qawlin wa amal. Hakikat iman ini terbentuk dari ucapan dan amalan. Nah, ini bagaimana? Hakikat iman, kata Ibnu Al-Qayyim, itu terbentuk dari ucapan dan amalan. Di sini perlu diketahui, ikhwani afidhakumullah, ucapan itu terbagi menjadi, amalan pun terbagi menjadi. Ucapan, qaul, Yang pertama, qaulul lisan, ucapan lisan seperti apa? Tilawah, bagian daripada keimanan. Zikir, dakwah, mengucapkan kalimatul Islam, dua kalimat syahadat. Ini ucapan apa? Lisan, bagian daripada keimanan. Dan yang kedua, qaulul qalb, ucapan hati. Berarti apa? Sah, sama saja. Nah, karena ucapan itu terbagi menjadi dua. Ucapan lisan, kemudian yang kedua adalah naam, ucapan hati. Apa itu? Al-i'tiqad, keyakinan. Al-i'tiqad, dan itu adalah iman. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata di dalam Majmu Al-Fatawa, qaulul qalbi huwa at-tasdiq, ucapan hati itu adalah at-tasdiq, percaya. Percaya ini artinya apa? Tadi kita sudah sebutkan di mukaddimah pemula kajian, arti iman adalah apa? Secara bahasa percaya. Berarti iman dalam hati bagian daripada apa? Qaulul qalb. Jadi qaul terbagi menjadi dua, qaulul lisan dan qaulul qalb, yaitu i'tiqad, ucapan hati, yaitu akidah, keyakinan, mempercayai, dan itu adalah keimanan. Sebagai juga amalan terbagi menjadi dua. Nah, amalan terbagi menjadi dua. Nah, amalul jawarih, amalan badan seperti apa? Ya, sholat, puasa, jihad, haji, sedekah, zakat. Ini amalan apa? Amalan badan. Begitu pula di sana ada amalul qalb, amalan hati. Apa itu amalan hati? Ikhlas, niat, tawakal, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk, itu amalan hati. Jadi hati ini punya apa? Ucapan dan amalan. Ucapan hati tadi apa? Keyakinan, mempercayai. Nah, dan amalan hati adalah niat. Nah, jadi yang membagi iman itu dua, maksudnya adalah sama dengan istilah ahli sunnati wal jamaah yang menyatakan bahwasanya iman qaulun wa amalun wa i'tiqad, ucapan, amalan dan keyakinan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Naam. Fadhlan. Nah, kemudian beliau melanjutkan, hadza huwal iman, ini adalah keimanan inda ahli sunnati wal jamaah, bagi ahli sunnati wal jamaah. Falaysa qawlan bil lisani faqat, keimanan bukan cuma sekedar ucapan lisan saja, bukan cuma sekedar pengakuan semata, aku beriman. Nah, tapi perlu adanya apa? Perlu adanya pembuktian. Nah, kalau cuma sekedar iman ikhwani afidhakumullah, ucapan lisan saja, iblis, Fir'aun pun mereka juga berkata. Nah, begitu pula siapa? Kaum Yahud wan Nasara. Nah, yang mereka mengetahui Nabi alaihi salatu wassalam, mereka tahu bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam ini orang yang jujur. Dan mereka yakini itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini kaum musyrikin. Nah, bahkan mereka mengatakan laisa bikadzib, Muhammad alaihi salatu wassalam enggak pernah berdusta. Ini mereka apa? Ucapkan dengan lisan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah apa? Berbohong. Apakah ini bermanfaat bagi mereka? Tanpa adanya amalan, tanpa adanya apa? Keyakinan, enggak mengikuti dan tidak beriman, maka ucapan lisan saja enggak bermanfaat, percuma. Bukan kepada ucapan belaka dan pengakuan semata keimanan. Oleh sebab itu ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ucapan yang amat sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan laisal imanu bittahalli wala bittamanni. Kata Al-Hasan Al-Basri laisal imanu bittahalli wala bittamanni. Nah, iman itu bukan cuma sekedar angan-angan. Iman itu bukan cuma sekedar statement. Bukan cuma sekedar slogan. Bukan cuma sekedar pengakuan belaka semata. Laisal imanu bittahalli wala bittamanni. Kata beliau, walakin waqara fil qalb. Akan tetapi keimanan itu yang tertancap dalam hati. Walakin ma waqara fil qalb wa saddaqathu al a'mal, dan dibuktikan dengan amalan. Nah, jadi iman itu adalah ucapan lisan, meyakini dalam hati dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bentuk ibadah, ketakwaan, amalan yang dia kerjakan. Baik yang hukumnya wajib ataupun hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, kata beliau, li'anna dhalika dinul munafikin. Karena cuma sekedar ucapan, ini merupakan agamanya kaum munafikin. Yang mereka mengatakan dengan lisannya yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Mengucapkan dengan kata-kata yang enggak sesuai dari hati. Yudhiman wa yubtinun al-kufra. Mereka menutupi keimanan, menyembunyikannya, tidak ditampakkan. Naam, wa yubtinun al-kufra. Atau afwan, mereka menampakkan keimanan dan mereka menyembunyikan apa? Kekufuran. Kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mereka kata Syekh di dalam api neraka dan tidak akan mendapatkan seorang penolong pun kepada mereka. Wa hum yashhaduna lirrasuli annahu rasulullah bi'alsinatihim, dan mereka mengakui itu dan mereka mengatakan kaum munafikin bahwasanya nabi adalah Rasulullah. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Apabila datang kepada engkau kaum munafikun, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka larasuluh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya engkau memang benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya orang-orang munafik mereka adalah kaum pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah yang ada, wallahi demi Allah wabillah, sebagai apa? Perisai saja. Sebagai tameng. Nah, supaya tidak diperangi, supaya tidak dibunuh. Menjadikan sumpah tersebut sebagai bemper perisai untuk menjaga mereka saja. Nah, fasaddu an sabilillah. Nah, untuk menghalangi umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, munafikin menggembosi dari dalam. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sungguh sangat jelek dan buruk apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka kerjakan. Nah, InsyaAllah kita akan melanjutkan ucapan Syekh mengenai pembahasan yang kedua, orang yang mencukupkan iman dengan keyakinan hati saja. Tadi sudah kita baca, orang yang mencukupkan keimanan dengan ucapan. Nah, akan disebutkan oleh Syekh orang yang mencukupkan keimanan dengan keyakinan saja. Nah, dan ini merupakan imannya kaum Murji'ah. Dan kaum Murji'ah di dalam perkara ini terbagi menjadi 4 golongan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Adzan, satu soal dan sedikit nasihat. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله يا الصلاة Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, izin bertanya, seorang wanita yang mengalami flek semacam darah yang berwarna kecoklatan sebelum keluarnya darah haid yang berwarna merah, apa dalam kondisi seperti ini tetap mengerjakan sholat ataukah tidak? Yakni flek yang keluar sebelum darah haid. Artinya kalau darah haidnya dia sudah terbiasa tanggal 10 ini keluar flek sebelum itu, apakah ini dihukumi haid? Artinya dia meninggalkan sholat puasa, ataukah tidak dihukumi haid yang mewajibkan dia untuk melaksanakan ibadah sholat dan puasa? Nah, ada satu pertanyaan tentang permasalahan ini yang dapat kita jadikan sebagai acuan hukum. Pernyataan tersebut datang dari sahabiat Nabi alaihi salatu wassalam, sahabat wanita yang bernama Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Ini terdapat dalam hadis Bukhari. Ummu Athiyah mengatakan, kunna la na'uddu al-kudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menganggap, kata Ummu Athiyah, kudrah dan sufrah telah sucian daripada haid. Kami tidak menganggap kudrah dan sufrah setelah suci bagian daripada haid. Sufrah itu cairan berwarna kuning. Kudrah cairan keruh berwarna coklat pekat. Artinya kami tidak menganggap cairan kuning atau cairan coklat keruh setelah suci itu bagian daripada haid. Nah, dan pernyataan ini disampaikan oleh Ummu Athiyah pada zaman Nabi alaihi salatu wasalam, yang artinya menjadi kebiasaan mereka kaum wanita pada zaman itu. Kunna la na'uddu, kita tidak menganggap. Dan itu sudah menjadi kebiasaan wanita pada sallallahu alaihi wasallam, kudrah dan dianggap sebagai darah haid. Kalau ini tidak benar, nah pasti akan dikoreksi oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam merestui akan hal itu, meridhoinya. Berarti itu merupakan patokan hukum. Nah, pertanyaannya di sini bukan setelah, tapi apa? Sebelum haid. Para ulama ikhwani afidhakumullah mengkiaskan dengan hadis itu. Apa bedanya? Sebagaimana kudrah dan sufrah tidak dianggap setelah haid, begitu pula kudrah dan sufrah tidak dianggap sebelum haid sebagai darah haid. Dan ini disebut Abdul Bar dalam kitabnya Isar. Nah, an al-qiyas madha? Al-kudrah wa sufrah qabla al-haid wa ba'dahu sawa. Sama kudrah dan sufrah setelah ataupun sebelum haid. Nah, penjelasannya apa ikhwani afidhakumullah? Para ulama membagi menjadi dua keadaan. Nah, ini bagi yang memiliki keluarga atau soal yang datang dari ummahat di Masjid Nisa. Nah, atau bagi calon yang mau menikah harus paham mengenai permasalahan ini. Nah, para ulama mereka menyebutkan dua keadaan. Keadaan yang pertama, idza kana dammu muttasila. Kalau cairan kuning atau cairan keruh itu bersambung dengan apa? Haid. Nah, haid tanggal keluar flek tanggal 8. Maka ini dihukumi bagian daripada haid. Dari mana kita tahu? Idza kana fihi al-wajh. Ketika ada tanda-tanda haid. Sakit. Nah, nyeri di perut, nyeri di pinggang, nyeri di pinggul, gak enak semua badannya, kontraksi tubuh, Karena wanita kalau sudah dekat haid, ikhwani afidhakumullah, hormon mereka berubah. Ada perubahan apa? Hormon. Mereka sakit sebadan, sakit pinggulnya, sakit perutnya, gak enak semua badannya. Nah, ketika ada sakit tersebut, nah, yang bersambung dengan waktunya haid, maka dihukumi haid, maka dia gak boleh sholat, boleh puasa. Karena kenapa? Bersambung. Dan ini merupakan fatwa Syekh bin Bas. Nah, kemudian keadaan yang kedua, idza kana damu munfasila. Kalau flek ini keluar tidak bersambung. Nah, artinya darah haid biasanya tanggal 10, enggak keluarnya ini tanggal 5 atau tanggal 6 tanpa adanya apa? Rasa sakit. Tanpa adanya rasa sakit flek tersebut. Enggak ada tanda-tanda bahwasanya dia akan datang bulan. Normal seperti keadaan biasanya. Nah, maka ini tidak dianggap sebagai darah haid. Maka dihukumi seperti atharnya Ummu Athiyah. Kita tidak menganggap al-qudrah was-suf setelah suci bagian dari. Maksudnya enggak bersambung karena. Enggak bersambung dengan darah haid. Maka keadaan yang kedua ini ikhwani afidhakumullah, ketika enggak ada tanda-tanda, enggak sakit, keluar flek yang tidak bersambung dengan waktunya haid, maka dia tetap mengerjakan sholat dan tetap mengerjakan puasa. Wallahu ta'ala a'lam.